Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan tentang tasrif yang merupakan bagian dari ilmu sharaf. Dan di sini insyaallah kita akan membahas tasrif tersebut dari dua kitab. Yang pertama yakni Tasriful Izzi. Tasrif Al-Izzi. Yang disusun oleh Al-Allamah An-Nahwi Al-Adib Izzuddin Abdul Ma'ali Abdul Wahhab Ibn Ibrahim Az-Zanjani. Jadi seorang ahli nahwu, seorang ulama nahwu, dan juga seorang yang terdidik ataupun seorang ahli bahasa, ahli sastra, yakni Abdul Wahhab Ibn Ibrahim Abu Al-Ma'ali Az-Zanjani, kemudian dikenal dengan nama, dengan laqab, dengan sebutan Al-Izzi. Ya, jadi Al-Izzi ini laqab beliau yang terkenal, sehingga kitab beliau ini diberi nama, diberi judul Tasrif Al-Izzi. Kemudian Zanjan atau Zangkan, ya, sebagian mengatakan Zangkan, ini salah satu daerah di wilayah Azerbaijan. Ya, kalau sekarang ya wilayah Azerbaijan, sekitar daerah situ. Dan beliau wafat pada tahun 655 Hijriah. Jadi sudah lama sekali. Wafat beliau pada tahun 655 Hijriah dan banyak menyusun kitab-kitab terutama tentang ilmu bahasa baik sharaf maupun nahwu, dan terkhusus di sini adalah pada pembahasan tentang tasrif. Mungkin sekilas tentang penyusun dari kitab ini yakni Izzuddin Abdul Ma'ali Abdul Wahhab Ibn Ibrahim Az-Zanjani, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Izzi. Ini kitab pertama yang akan digunakan dalam belajar tasrif, dan kitab yang pertama ini Tasrif Al-Izzi, di sini nanti insyaallah akan disebutkan, akan dijelaskan kaidah-kaidah tentang tasrif, terkait dengan fi'il maupun mustaqatnya. Tentunya disertai dengan contoh-contohnya, hanya saja contoh mungkin ya sebatas yang diperlukan pada pembahasan tersebut. Nah, kemudian untuk melengkapi pembahasan dari tasrif Al-Izzi ini dari sisi contoh-contoh yang ditunjukkan, maka insya Allah ini juga akan disertai dengan kitab yang kedua yang insya Allah juga sudah dikenal di kalangan kita, kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia ini, yakni Al-Amthilatut Tasrifiyah. Kitab yang kedua yakni Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Jadi contoh-contoh untuk atau contoh-contoh tentang tasrif, yang disusun oleh Al-Syeikh Muhammad Ma'sum bin Ali. Muhammad Ma'sum bin Ali. Ini. Kalau ini orang Indonesia kalau tidak salah ya. Karena memang ini disusun dari Indonesia, dicetak di Indonesia. Sudah ada pengantar dari Kementerian Agama yang ada di Indonesia, di Jakarta sana. Dan ini juga pada masa-masa akhir ini, artinya wafat beliau belum terlalu lama, relatif belum terlalu lama. Jadi di sini pada kitab yang kedua, Amsilah Tasrifiyah, ini ditunjukkan contoh-contoh tasrif, ya, dan hanya sekedar contoh yang ditunjukkan di sini, yang ada di kitab Amsilah Tasrifiyah ini. Sama sekali tidak, atau sedikit, ya, sedikit, ya, pembahasan ataupun penyampaian dari sisi faedah, itu sedikit, banyak contoh-contoh yang disebutkan di sini. Dan tentunya tadi antara kitab yang pertama Tasrif Al-Izzi dengan kitab yang kedua ini Amsilah Tasrifiyah, ini insya Allah akan bisa saling melengkapi atau dengan yang lain. Ya, di mana pada Tasrif Al-Izzi lebih banyak kaidah-kaidah yang disebutkan, ya, kaidah secara ringkas, tapi insya Allah jelas, mudah difahami, dan kemudian dilengkapi ataupun disempurnakan dengan contoh-contoh yang lebih rinci yang ditunjukkan pada kitab Amsilah Tasrifiyah. Ataupun sebaliknya, dari kita, dari contoh-contoh yang ditunjukkan pada kitab Amsilah Tasrifiyah, ya, di situ sekedar disebutkan beberapa istilah, ya, terkait dengan bentuk-bentuk fi'il misalnya, ataupun keadaan perubahan fi'il-fi'il tersebut. Adapun penjelasan ataupun makna dari istilah-istilah tersebut, ini tidak disebutkan dalam kitab ini, ya. Sehingga apa tadi akan bisa dilihat atau dicari, ya, istilah-istilah tersebut pada kitab Tasrif Al-Izzi, ya. Jadi antara kedua kitab insya Allah bisa saling melengkapi, dan insya Allah nanti pembelajaran kita di sini, ya, menggunakan dua-duanya sekaligus. Hanya saja untuk langkah awal, ya, kita lebih apa, fokus, lebih konsentrasi dulu pada kitab yang pertama, yaitu Tasrif Al-Izzi, dan mungkin nanti sedikit melihat dari kitab yang kedua terkait dengan contoh-contoh dari kaidah yang disebutkan. Adapun pembahasan secara lebih rinci dari kitab yang kedua nanti bisa diulang kembali atau dilanjutkan sesudah selesainya dari kitab yang pertama. Ini, insya Allah demikian, ya. Baik. Kita mulai dari Tasrif Al-Izzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu, dan kepadanya. Di sini ba huruf jar, ya, didahulukan daripada fi'ilnya, ya. Di antara makna faedahnya ini menunjukkan hasr, ya. Pembatasan, artinya mengkhususkan, dan hanya kepadanya, hanya kepada Allah Ta'ala nasta'inu, kita meminta pertolongan. Asalnya huruf ba jar wa majrur ini diletakkan sesudah fi'ilnya nasta'inu bihi, kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika bihi atau jar wa majrur ini didahulukan, jadi menunjukkan mana, ya, hasr, ya, pembatasan atau pengkhususan, sehingga maknanya hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta pertolongan. Rabbi tammin bil khairi, ya, di sini Rabbi asalnya ini munada, ya, itu memanggil atau menyeru, ya, munada asalnya adalah ya Rabbi, wahai Rabbku, ya. Dimana Rabbi ini sebagai munada, ya, asalnya ada huruf lidah yang mendahuluinya, misalnya ya Kemudian Rabbi atau Rabbi asalnya juga ini diidhofahkan pada ya mutakallim. Ya, diidhofahkan pada dhamir ya mutakallim. Rabbi ini ada ya-nya. Kemudian harfun nida itu dihilangkan. Dan dhamir ya mutakallim ini juga boleh dihilangkan. Ya, dihilangkan lafadznya sehingga yang ada yang tersisa hanya lafadz Rabbi dengan kasrah, ya, dan tadi ya mutakallim itu dihilangkan. Jadi kasrahnya Rabbi itu menunjukkan ada ya mutakallim yang dihilangkan. Ini Rabbi, ya, seperti yang digunakan dalam beberapa apa lafadz doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga demikian, Rabbi. Ya, nanti bisa dicari ya. Baik. Atau dalam beberapa hadis juga menggunakan lafadz Rabbi ini seperti ini. Dan ini bolehnya dihilangkan ya mutakallim hanya ketika menjadi munada. Ya, ketika menjadi munada. Ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya cukup dengan lafaz ini, bahkan ini yang lebih baligh, lebih utama, Rabbi. Tidak perlu ya Rabbi, ya tetap boleh, tapi lebih ringkas, lebih apa ya, dari sisi bahasa ya lebih baligh seperti ini, Rabbi. Rabbi zidni ilma, misalkan ya disebutkan dalam ayat di surah Maryam kalau tidak salah, Rabbi, ya Rabbi zidni ilma. Ini adapun ketika tidak sebagai munada, misalkan sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau yang semisalnya, kedudukan-kedudukan i'rab yang lain, maka ya mutakallim itu tidak boleh hilang, harus ada. Ya. Misalkan apa? Khalaqa Rabbi apa? As-sama'a wal ardh misalkan. Jadi di situ Rabbi sebagai fa'il, maka di sini yang mutakallim harus ada. Da'utu da'utu ila Rabbi, aku memohon, aku berdoa kepada Rabbu, nah, di situ harus ada ya mutakallimnya. Jadi bolehnya hilang untuk ketika menjadi munada. Ada selain dari itu, ya mutakallim tetap harus ada. Ini sekedar penjelasan ringkas tentang lafaz ini ya. Kemudian tamim bil khairi, ya, sempurnakanlah, lengkapilah kebaikan ini. Ya. Rabbi tammim bil khairi, wahai Rabbku, sempurnakanlah, lengkapilah kebaikan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Sayyidil Khalqi, tuannya para makhluk, ya, pemimpin makhluk, ya, pemimpin manusia, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi beserta keluarganya, wa ashabihi ajma'in dan beserta sahabat-sahabatnya semuanya. Ini pendahuluan. Yang berikutnya, ta'rifu ilmi sarfi, pengertian, definisi ilmu sarf. I'lam, ketahuilah, anna tasrifa fil lughati at-taghyiru, bahwasanya tasrif, ya, secara bahasa maknanya adalah at-taghyir, perubahan, cara bahasa tasrif, ya, ini adalah maknanya takhyir, yakni perubahan. Dan di sini tasrif tadi disebutkan ilmu sharaf, karena dia bagian dari ilmu sharaf. Ya. Kemudian wafi sina'ati, dan pengertian tasrif secara sina'i, secara istilah dalam bahasa, dalam pelajaran bahasa, makna dari tasrif tersebut yakni tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin, mengubah, mengganti, ya, dari satu bentuk asal, ya, ila amsilatin mukhtalifatin pada contoh-contoh atau bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Mengubah dari satu bentuk asli, bentuk asal, menjadi contoh atau bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Li ma'anin maqsudatin, untuk makna-makna tertentu. La tahsulu illa biha, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan dengan tasrif tersebut. Jadi untuk mendatangkan makna-makna tertentu itu tentunya dengan adanya tasrif tersebut. Kalau tidak dengan tasrif, maka makna yang dimaksudkan, makna yang dimaukan itu tidak bisa didapatkan. Ini dijelaskan di sini, ai makna dari la tahsulu illa biha, la tahsulu tilkal ma'ani illa bil amsilatil mukhtalifati. Jadi makna-makna tersebut tidak dihasilkan, ya, tidak bisa muncul, tidak bisa dihasilkan kecuali dengan contoh-contoh yang atau dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam tersebut. Ini. Jadi dari satu bentuk dibentuk ke yang lain, maka nanti akan didapatkan makna-makna yang diinginkan. Ya. Ini makna tasrif secara istilah, ya, secara sinai. Baik. Kemudian yang berikutnya, taqsimul fi'li, pembagian fi'al. Summal fi'lu, ya, imma sulasiyun wa imma ruba'iyun. Fi'al, ya, di sini langsung dimulai dengan fi'al, karena fi'al ini merupakan asal atau pokok dari kata dalam bahasa Arab. Ya, satu pendapat menyatakan demikian, bahwasanya asal dari kata ini adalah fi'al, terkhusus adalah fi'al maudhi. Sehingga pembahasan tasrif di sini ini dimulai dengan fi'al. Ya, dan di sini langsung disebutkan tentang fi'al tersebut, pembagian fi'al. Ya, fi'al itu, ya, dibagi menjadi sulati dan juga menjadi ruba'i. Ya, pembagian fi'al, ya, ini terbagi menjadi sulati dan menjadi ruba'i. Ada yang sulati dan ada pula yang ruba'i. Sulati, yakni, ya, ini diambil dari kata salasatun, tiga, berarti maknanya fi'al tersebut aslinya, ya, aslinya itu tersusun dari tiga huruf yang asli. Okay. Asalnya huruf penyusunnya adalah tiga huruf, maka disebut dengan sulasi. Adapun ruba'i dari kata arba'atun, empat, maknanya fi'al, okay, asalnya atau huruf aslinya tersusun dari empat huruf. Ini. Jadi pembagian fi'al menjadi sulasi dan ruba'i ini melihat dari huruf asli dari fi'al tersebut. Ada yang huruf aslinya tiga huruf dan ada pula yang huruf aslinya empat huruf. Hanya dua macam ini, dua pembagian ini. Berarti apa? Tidak ada fi'al yang aslinya dua huruf ataupun satu, dan juga tidak ada fi'al yang huruf aslinya lima huruf ataupun lebih dari itu. Ya, dilihat dari sisi huruf asli. Ya, hanya ada sulasi dan ruba'i. Kemudian wa kullu wahidin minhuma, dan masing-masing dari keduanya, masing-masing dari sulati maupun dari ruba'i tersebut, imma mujarradun, ada yang mujarrad, au mazidun fihi, ataupun ada pula yang mazid fi. Mujarrad maknanya murni, tidak ada huruf tambahan dari huruf-huruf yang asli tersebut, baik sulati maupun ruba'i, itu masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Kalaupun dia sulati, ya benar-benar sulati, hanya tiga huruf. Aslinya tiga huruf, tidak ada tambahan huruf yang lain, maka dia tetap tiga huruf. Sehingga dikatakan nanti sulati mujarrad, tiga huruf yang masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Benar-benar tiga huruf dan asli semuanya. Ini. Dan ada pula yang mazid fi, ada penambahan pada fi'il tersebut. Kalau itu fi'il sulati yang aslinya atau huruf aslinya ada tiga huruf, kemudian ada penambahan huruf pada sulati tersebut. Ada yang nanti ditambah satu huruf, ada yang ditambah dengan dua huruf, dan ada pula yang ditambah dengan tiga huruf. Maka yang demikian nanti disebut dengan sulati mazid. Jadi aslinya tiga huruf, kemudian ditambahkan satu atau dua atau tiga huruf padanya. Ini jadi sudah ada huruf tambahannya. Ini itu beda antara mujarrad dengan mazid fi. Pada yang ruba'i juga demikian. Tadi disebutkan kullu wahidin minhuma. Jadi masing-masingnya, baik yang sulati maupun yang ruba'i, itu ada yang mujarrad dan ada yang mazid fi. Sulati, ada sulati mujarrad dan sulati mazid. Kemudian yang ruba'i juga demikian, ada ruba'i mujarrad dan ruba'i mazid fi. Ini. Wa kullu wahidin minha, dan masing-masingnya ya dari sulati maupun ruba'i ataupun yang mujarrad dan mazid tersebut. Wa kullu wahidin minha, dan masing-masingnya dari sulati maupun ruba'i tersebut, imma salimun au ghairu salimin, ada yang salim dan ada pula yang ghairu salim. Dari yang sulati yang tiga huruf asli maupun yang ruba'i yang empat huruf asli, ini nanti dilihat dari sisi huruf-hurufnya. Fi'al tersebut terbagi lagi menjadi salim dan ghairu salim. Nah, dijelaskan tentang salim, apa makna, apa yang dimaksud dengan salim di sini? Al-ma'niyu bisalimi inda sorfiyina, yang dimaksud dengan salim ya oleh para ahli sorf. Apa yang dimaksud dengan fi'al salim di sini? Wa na'ni bisalimi, yang kita maksud dengan salim pada fi'il ini, ma salimat hurufuhul asliyatu, yakni fi'il yang huruf-huruf aslinya itu selamat. Allati tuqabalul, allati tuqabalu bil fa'i wal 'aini wal lami, huruf-huruf asli yang disesuaikan, dihadapkan dengan fa kalimat, ain kalimah, dan lam kalimah. Jadi fa, ain, dan lam, ini huruf-huruf yang mewakili wazannya ya. Fa'ala, jadi fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Jadi huruf-huruf asli yang sesuai dengan fa, ain, dan lam kalimah tersebut itu selamat, min hurufil illati, dari huruf-huruf illah. Huruf illah apa? Alif, wawu, dan ya. Ada tiga huruf illah, alif, wawu, dan ya. Wal hamzati, dan selamat dari hamzah, tidak ada huruf hamzahnya pada tiga huruf yang asli tersebut, pada fa, ain, maupun lam kalimah tersebut. Wa tad'aifi, dan selamat pula dari tad'aif, dari pengulangan huruf. Tidak ada huruf yang sama, ya, yang ada pada huruf-huruf asli dari fi'il tersebut. Ini makna dari salim, yakni fi'il yang huruf-huruf aslinya, ya, pada fa'in maupun lam kalimat tersebut, itu tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang berulang. Ya, ini makna dari fi'il salim. Jadi kembali ke pembagian tadi, nanti fi'il ada yang jenisnya salim, seperti yang disebutkan ini tadi, tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang berulang pada fi'il tersebut. Dan ada pula fi'il yang ghairu salim. Ya, ghairu salim. Berarti maknanya apa? Kalau ghairu salim, pada fi'il tersebut, huruf-huruf aslinya, baik pada fa ataupun ain ataupun lam kalimah, di antaranya itu ada yang berupa huruf illah, atau ada yang berupa huruf hamzah, atau ada yang berupa huruf yang berulang. Itu fi'il yang ghairu salim. Ya, ini pembagian yang disebutkan oleh Al-Aizzi, ya, pembagian fi'il berdasarkan keadaan hurufnya tadi. Ada salim dan ghairu salim. Ada pun pembagian yang lain yang mungkin sudah pernah didapatkan. Ya. Di sana ada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu fi'il yang tidak ada huruf illah. Adapun fi'il yang ada huruf illah itu disebut dengan fi'il mu'tal. Dan kemudian pada fi'il sahih ini terbagi menjadi tiga macam. Salah satunya adalah fi'il salim. Jadi salim ini, ya, menurut versi yang lain atau menurut pendapat yang lain, ini merupakan jenis dari fi'il sahih, yakni fi'il yang tidak ada huruf illah, dan juga tidak ada hamzah, dan juga tidak ada huruf yang berulang. Ya, ini. Adapun dalam nanti dalam kitab yang kedua, Amsilah Tasrifiyah, di sana tentang fi'il salim ini, itu tidak disebut dengan nama salim, tapi disebut dengan istilah sahih. Ya, yang disebutkan dalam kitab Amsilah Tasrifiyah untuk fi'il salim ini nanti disebut dengan nama, dengan istilah sahih. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada yang menyatakan pembagian fi'il ini sahih dan mu'tal, kemudian salim ini termasuk bagian dari yang sahih. Baik. Ya, jadi yang jelas apa? Yang lebih penting di sini adalah difahami, diketahui, difahami, dan jenis-jenis fi'il tadi, dan nanti juga ditunjukkan dengan contoh-contohnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, pada fi'il sulati maupun ruba'i, ya, di sini akan dibahas dulu, akan disebutkan tentang yang mujarrad. Ya. Nah, pada fi'il yang sulati mujarrad, jadi fi'il yang huruf aslinya tiga huruf dan masih murni, tidak ada huruf tambahan, itu ada beberapa bentuk fi'il. Dilihat dari harokat pada ain kalimahnya. Oke, disebutkan di sini. Al-babul awwalu wassani. Bab yang pertama dan yang kedua. Ya. Ammas sulatiyul mujarradu. Adapun sulati mujarrad. Fi'il sulati mujarrad. Ya, tadi sudah disebutkan ada sulati. Kemudian pada sulati terbagi lagi menjadi mujarrad dan mazid. Nah, di sini yang dibahas dulu adalah yang sulati mujarrad. Ya. Fa in kana ma'bihi ala wasni fa'ala maftuhal 'aini jika bentuk maudhinya dari sulasi mujarad tersebut mengikuti wazan fa'ala, yakni dengan fathah pada ain kalimahnya, di fathah pada ain kalimah, fa'ala, fa mudari'uhu yaf'ulu au yaf'ilu, maka bentuk mudari'nya dari fa'ala tersebut ada dua yang disebutkan di sini pada bagian ini, ya, ada dua, yakni yaf'ulu dan atau yaf'ilu. Jadi yang membedakan harakat pada ain kalimahnya, baik pada yang maudhi maupun pada yang mudhari. Okay. Pada sulasi mujarad itu nanti ada beberapa bentuk yang membedakan antara satu bentuk dengan bentuk yang lain, satu jenis dengan jenis yang lain, adalah harakat pada ain kalimahnya. Sehingga tadi disebutkan fa'ala maftuhal aini, fa'ala yang di fathah ain kalimahnya. Kemudian bentuk mudhari'nya ada dua yang disebutkan di sini, yaf'ulu au yaf'ilu, yakni bidhammil aini au kasriha, dengan dhammah pada ain kalimahnya ataupun dengan kasrah pada ain kalimah tersebut. Ya. Sehingga dibaca yaf'ulu atau yaf'ilu. Nahwu, contoh, nasara yang suruh. Ya. Nasara yang suruh. Di sini maudhinya nasara, ain kalimahnya di fathah, mudhari'nya yansuru, ain kalimah di dhammah. Nasara yansuru. Dan ini tadi sesuai yang disebutkan, ini adalah bab awal, bab yang pertama atau jenis yang pertama dari sulasi mujarrad. Kemudian contoh yang berikutnya, dharaba yadhribu. Dharaba yadhribu. Pada fi'il maudhi, waraba, ain kalimahnya di fathah. Kemudian pada fi'il mudhari', yadhribu, ain kalimah di kasrah. Ya. Dan kemudian ini menjadi bab yang kedua, bab tsanin, bab yang kedua atau jenis yang kedua dari sulasi mujarrad. Ya. Kemudian yang berikutnya, al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Wa yaji'u 'ala wazni yaf'alu bi fathil 'aini. Dan dia datang. Dia di sini yaitu apa? Fi'il maudhi yang wazannya fa'ala, yang di fathah 'ain kalimahnya tadi. Itu juga ya, mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu bi fathil aini. Juga ada bentuk mudhari'nya yang mengikuti wazan yaf'alu dengan fathah pada ain kalimahnya. Sehingga ini bentuk mudhari' yang ketiga dari fi'il maudhi fa'ala tadi. Ya. Fa'ala tadi yaf'alu dengan dhammah pada ain kalimahnya, kemudian yaf'ilu dengan kasrah pada ain kalimahnya, dan juga ada yang di fathah ain kalimahnya, sehingga mudhari'nya menjadi yaf'alu. Jadi dia bentuk yang ketiga, bentuk mudhari' yang ketiga dari maudhinya fa'ala tadi. Dan kemudian ini menjadi bab salis, bab yang ketiga atau jenis yang ketiga. Jadi perbedaan antara tiap jenis, tiap bab ini pada maudhi dan mudhari'nya. Bukan hanya pada maudhinya saja, ataupun juga bukan hanya pada mudhari', tetapi pada kedua-duanya yang menentukan perbedaan antara satu bab, satu jenis dengan jenis yang lainnya. Fa'ala yaf'ulu yang pertama, fa'ala yaf'ilu yang kedua, fa'ala yaf'alu yang ketiga. Kemudian di sini dijelaskan untuk yang ketiga ini, bagaimana kapan mudhari' itu mengikuti wazan yaf'alu dengan fathah ain kalimahnya. Iza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halqi. Jadi mudhari' itu di fathah ain kalimahnya yaf'alu ini jika ain fi'lnya atau lam fi'lnya itu berupa huruf halq, berupa salah satu di antara huruf-huruf halq, huruf-huruf dari tenggorokan. Ain kalimah atau lam kalimah. Ini ain kalimah atau lam kalimah ini berupa huruf halq. Maka ini nanti akan mengikuti bentuk yang ketiga ini. Secara umum ya. Secara umum kebanyakan demikian. Wahiyah sittatun, dan huruf-huruf halak itu ada enam, yakni al-hamzatu hamzah, wal-ha'u ha, wal-ainu ain, wal-ha'u ha, wal-ghainu ghain, wal-kha'u kha. Ini adalah huruf-huruf halak. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Untuk lebih jelas tentang hal ini bisa dipelajari dalam ilmu tajwid terkhusus makhraj huruf. Nanti di sana bisa didapatkan tentang huruf-huruf halaq ini. Nahwu, kemudian contoh dari fi'il ini yang termasuk bab yang ketiga ini, sa'ala yas'alu. Maudhu'nya sa'ala, ain kalimahnya di fathah, mudhari'nya yas'alu. Ain kalimah juga fathah, sesuai dengan wazannya tadi. Fa'ala yaf'alu, sa'ala yas'alu, wa mana'a yamna'u. Contoh yang berikutnya, mana'a yamna'u. Ain kalimah pada maudhu' dan mudhari' di fathah. Dan perhatikan di sini pada sa'ala yas'alu, ain kalimah berupa huruf hamzah. Sa'ala. Ain kalimahnya adalah huruf hamzah, huruf halaq. Pada mana'a, lam kalimah ini huruf ain. Mana'a, lam kalimah, huruf yang ketiga adalah huruf ain, huruf halaq. Ini. Jadi ketika ain kalimah ataupun lam kalimah itu berupa huruf halaq, maka mengikuti bab atau mengikuti bentuk yang ketiga ini. Secara umum kebanyakan demikian. Kemudian disebutkan satu contoh, wa aba wa ya'ba syadzun. Ini secara syadz tidak mengikuti kaidah secara umum pada contoh ini, aba ya'ba. Yakni apa? Di sini ada huruf halaq yaitu hamzah, tetapi letaknya di fa kalimah, bukan pada ain ataupun bukan pada lam kalimah, tapi pada fa kalimah. Padahal yang disebutkan tadi apa? Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu. Jadi huruf halaq itu berada pada ain kalimah, ain fi'al, atau pada lam fi'al. Tapi pada contoh aba ya'ba, huruf halaq itu berada pada fa fi'al. Jadi dia tidak sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Jadi sifatnya syal. Yang semacam ini sedikit. Sangat sedikit. Jadi kaidah itu dibuat, dibangun berdasarkan pada jumlah yang banyak, yang mayoritas, baru dibuat kaidah. Adapun kalaupun ada satu atau dua yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan kebanyakan, maka itu sifatnya syar atau sifatnya tuangnya kecualian dari yang keumuman tadi. Dan kaidah secara umum tetap berlaku. Kaidah secara umum tetap berlaku sebagaimana yang disebutkan. Ini bab yang ketiga. Al-babur rabi'u, kemudian bab yang keempat. Pada sulasi mujarrad. Wa in kana madhihi ala wazni fa'ila, jika bentuk madhinya itu mengikuti wazan fa'ila, maksur al-aini di kasrah ain kalimahnya, maudhi'nya fa'ilah dengan kasrah pada ain kalimahnya, fa mudhari'uhu yaf'alu, maka bentuk mudhari'nya adalah yaf'alu. Oke. Mudhari'nya menjadi yaf'alu bi fathil aini dengan fathah pada ain kalimahnya. Nahwu, contoh, alima ya'lamu. Ya, maudhi'nya alima, ain kalimahnya di kasrah, kemudian mudhari'nya ya'lamu, ain kalimah di fathah. Illa ma syadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatihi. Ya, ini yang umum demikian. Kalau maudhi'nya ain kalimah di kasrah, maka yang ada kebanyakan mudhari'nya itu ain kalimah di fathah. Ini secara taklid kebanyakan ghalibnya umumnya demikian. Kemudian di sini disebutkan illa ma syadza min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatihi, kecuali kata-kata yang tidak mengikuti kaidah, ya tidak sesuai dengan kebanyakan tadi, syadz. Sebagai contoh pada kata hasiba yahsibu. Nah, di sini hasiba maudhi'nya ain kalimah di kasrah, tapi pada mudhari' ain kalimah itu juga di kasrah, tidak fathah. Tidak sebagaimana kebanyakan atau umumnya. Ya, tapi dia ain kalimah pada mudhari' di kasrah, yahsibu. Ini bukan yahsabu tapi yahsibu. Ya, wa akhawatihi dan saudara-saudaranya yang semisal dengan hasiba yahsibu. Ini bab yang keempat. Secara umum dikatakan maudhi fa'ila dengan kasrah pada ain kalimah dan mudhari' yaf'alu dengan fathah pada ain kalimah. Kemudian ada keterangan catatan kaki di bawah. Ya, tadi fi fil ha'i pada ha, yakni pada naskah yang karena dalam pendahuluan itu nanti disebutkan ya. Jadi penyusunan kitab ini itu berdasarkan dari beberapa naskah yang didapatkan sampai sekitar 11 kalau tidak salah ya, 11 naskah yang berbeda-beda dari apa waktu ataupun tempat asal yang berbeda-beda, naskah-naskah tersebut guna dikumpulkan sampai ada 11 naskah kalau tidak keliru. Ya. Nah, di antara naskah tersebut itu atau dari naskah-naskah tersebut ya, itu diurutkan, disebutkan naskah yang hamzah, yang ba, yang jim, yang dal, a b c d dan seterusnya sampai yang ke 11. Nah, di antaranya adalah naskah yang ha ini yang ke 7 ya. Pada naskah ini disebutkan pada pembahasan bab yang keempat ini, waqad yaji'u ala yaqilu bi kasril aini, dan terkadang fi'il mudhari' itu datang mu'ada ya, dari bab yang keempat tadi, dari maudhi' yang fa'ila ya, yang kasrah ain kalimahnya tadi, ini mudhari'nya ada datang dengan mengikuti wazan yaqilu ya. Ini terkadang ada yang mudhari'nya menjadi yaf'ilu bi kasril aini dengan mengkasrah ain kalimahnya. Idza kana misalan, ya, dengan syarat, dengan catatan apa? Jika fi'il tersebut fi'il misal, yakni fi'il yang huruf awalnya berupa huruf illah. Ya, makna misal di sini fi'il yang fa kalimahnya atau huruf awal ini berupa huruf illah, yaitu huruf waw. Ini nahwu, contoh warita yaritu. Ya, warita ain kalimahnya di kasrah pada maudhi, yaritu ain kalimah juga di kasrah pada mudhari'. Oke, ini wahada huwa al-babu sabitu kama zakarahul ulama'u, dan ini dia bab yang keenam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para ahli bahasa. wa huwa qalilun fi sahihi katsirun fil mu'tallati. Dan bab yang keenam ini jumlahnya sedikit pada fi'il yang sahih, jadi fi'il yang sahih yes, tidak ada huruf illah, yang mengikuti bab yang keenam yakni kasrah pada ain kalimah pada bentuk maudhi dan juga pada bentuk mubarak, ini jumlahnya sangat sedikit sekali yes, mungkin bisa dihitung dengan jari. Untuk yang sahih tadi dicontohkan hasiba yahsibu. Ya, contoh yang lain akan sulit untuk menemukan karena jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Wa katsirun fil mu'tallati, dan ini banyak dijumpai pada fi'il yang mu'tal, yakni yang mu'tal pada fa kalimahnya pada huruf yang pertama. Seperti tadi contohnya warisa. Warisa yarisu. Ya. Dan yang semisalnya. Ini. Jadi dari bab yang keempat tadi yang disebutkan di awal tadi hanya ada satu bentuk yakni fa'ila yaf'alu, kemudian dikatakan ada yang syadz yakni hasiba yahsibu dengan kasrah pada ain kalimah pada fi'il mudhari', tapi di naskah yang lain di sini lebih diperjelas yang kasrah ain kalimahnya pada bentuk mudhari' itu nanti menjadi bab yang keenam. Bagaimana yang ini disebutkan oleh para ulama yang lain. Jadi yang syadz tadi, yang sedikit tadi, itu tadi kemudian dijadikan menjadi bab yang keenam. Ini. Dan itu bab yang terakhir yang keenam. Kemudian yang berikutnya, tadi bab yang keempat. Sekarang yang berikutnya al-babul khamisu, bab yang kelima. Wa in kana maudhihi ala wazni fa'ula, jika bentuk maudhinya mengikuti wazan fa'ula, madhumal aini yang didhammah ain kalimahnya fa'ula, ain kalimah didhammah, fa mudhari'uhu yaqulu, maka mudhari'nya adalah yaqulu. Ya, bentuk mudhari'nya adalah yaf'ulu bi dhammil aini dengan dhammah pada ain kalimahnya. Nahwu hasuna yahsunu wa akhawatihi, misalnya hasuna yahsunu dan saudara-saudaranya, kata-kata yang atau fi'il-fi'il yang semisal dengan ini, kabura yakburu, jamula yajmulu dan yang lainnya. Ya, hasuna yahsunu, ini ain kalimah pada maudhi dhammah dan pada mudhari' ain kalimah tersebut juga dhammah. Dan ini hanya satu bentuk ini, yakni pada bab kelima tadi ain kalimah pada maudhi dhammah, maka bisa dipastikan pada mudhari' itu juga dhammah, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, jadi pada bab kelima ini hanya satu bentuk. Ketika ain kalimah, ain fi'al pada maudhi itu dhammah, fa'ula, hasuna, dan yang semisalnya, maka pasti ain kalimah pada mudhari'nya juga dhammah. Yahsunu, yaqulu, yakburu, dan yang semisalnya. Ya, hanya satu bentuk ini saja. Baik. Dan ini menjadi bab yang kelima. Ya. Jadi ada berapa bab di sini pada sulasi mujarrad? Ada 6 bab. Secara asal atau secara pokok ada 5 bab. Ya. Kemudian ada satu tambahan tadi untuk yang keempat tadi, yang syar, yang mudhari'nya yaf'ilu, ain fi'ilnya dikasrah, ini kemudian dijadikan yang keenam. Sehingga semuanya menjadi 6 bab yang ada pada sulasi mujarrad. Dan tadi disebutkan secara urut seperti ini. Yang kelima fa'ula yaf'ulu, kemudian yang keenam fa'ila yaf'ilu. Ya. Karena bisa dilihat ya urutannya, prosesnya tadi seperti itu. Sehingga yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain biasanya juga urut seperti ini. Urutan babnya. Ya. Ini insyaallah disepakati, artinya banyak digunakan oleh para ulama bahasa dalam menyebutkan bab-bab pada sulasi mujarab seperti ini. Ya. Jadi tidak langsung fa'ula yaqulu atau fa'ila yaqulu dulu, tidak, tapi dari awal tadi. Fa'ala yaqulu. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Yang kedua, bab yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Yang ketiga, kemudian yang keempat, fa'ila yaf'alu. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Baru yang keenam, fa'ila yaf'ilu. Seperti itu. Ya, ini bab yang ada pada sulasi mujarrab. Kemudian masih yang mujarrad, yakni pada rubai, ya, masih pembahasan pada yang mujarrad yang masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Kalau tadi pada sulati yang aslinya 3 huruf, sekarang yang rubai yang aslinya 4 huruf. Kalau pada sulati mujarrad ada 6 bab secara rinci tadi ya, kemudian yang rubai bagaimana? Ar-rubaiyul mujarradu wa amma ar-rubaiyul mujarradu fa huwa babun wahidun. Adapun pada rubai mujarrad, maka dia hanya ada satu bab saja. Babun wahidun, satu bab saja, satu bentuk, satu jenis saja. Yakni fa'lala. Ya. Untuk yang rubai hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Untuk yang mujarrad, yakni mengikuti wazan bentuk fa'lala. Ka misalnya kadah roja, seperti dah roja. Nah, ini maudhi'nya. Dah roja. Fa'lala. Ya. Kemudian mudhari'nya dari dah roja menjadi yudah riju. Kemudian ini masdar, dah rojatan wa dihrojan. Keduanya bentuk masdar dari fi'il tersebut. Ya, dah roja yudah riju, dah rojatan wa dihrojan. Ya, ini. Jadi yang rubai mujarrad hanya satu bab ini saja. Fa'lala. Dan yang perlu juga diperhatikan, karena huruf-huruf yang digunakan untuk menjadi wazan hanya ada 3 huruf, yaitu fa, ain, dan lam. Ketika hurufnya ada 4, maka ada huruf yang sama pada wazan yang diulang. Ya, fa, la, la. Ini. Karena memang huruf yang dijadikan wazan hanya ada 3 huruf ini. Ya, tidak kemudian menambah satu huruf untuk wazan lagi, tidak. Tetapi apa? Dari huruf yang ada itu salah satu diulang. Sehingga wazannya menjadi fa'lala. Adapun contoh yang ada, tentunya ya sesuai dengan fi'ilnya masing-masing. Huruf itu akan berbeda. Dahroja. Ya, dahroja. Jadi dal itu sebagai fa' fi'il, ha sebagai ain fi'il, ra sebagai lam fi'il yang pertama, jim sebagai lam fi'il yang kedua. Itu ya. Baik. Jadi perhatikan wazannya dan contoh yang ada supaya sesuai, tidak rancu, tidak membingungkan, ya. Ini. Baik. Ini pada rubai mujarrad hanya ada satu bab ini. Nah, kemudian supaya lebih jelas, kita lihat pada amsilah tadi ya, menyesuaikan atau melengkapi pada amsilah tasrifiyah pada halaman kedua. Kita lihat sesuai dengan apa yang dibahas ini dulu ya, jadi tidak langsung membahas secara rinci dari amsilah, tapi kita sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan di sini dari tasrif al-izi ini tadi. Di situ pada kitab amsilah pada halaman kedua, halaman kedua, ketiga, dan nanti seterusnya beberapa halaman berikutnya disebutkan ya, judulnya Tasrif al-Istilahi Kemudian sesudah itu disebutkan al-babul awwalu minas sulasiyil mujarradi. Halamannya bersambung ke kirinya. Al-babul awwalu minas sulasiyil mujarradi. Bab yang pertama. Ya. Jadi halaman kedua bersambung ke halaman ketiga. Ya. Al-babul awwalu minas sulasiyil mujarradi. Bab yang pertama dari sulasi mujarrad. Ya, tadi sudah disampaikan sulasi mujarrad. Kemudian ini bab yang pertama. Kemudian pada kolom yang paling kanan, ya, di situ disebutkan sahihon, sahih. Ya, makna di sini makna sahih. Untuk yang paling atas ini karena sesuai dengan ini merupakan bentuk wazannya. Ya, jadi baris yang paling atas dari setiap contoh yang ditunjukkan di sini adalah bentuk wazannya. Kemudian baru pada baris yang kedua, ya, di situ juga masih disebutkan sebagai sahih, tetapi lebih khusus sebenarnya sesuai yang disebutkan dalam tasrif Aizi tadi, yang dimaksud adalah salim. Ya, jadi sahih pada baris yang kedua supaya lebih jelas, lebih khusus, ini yang dimaksud adalah salim. Yakni tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang berulang. Ya, jadi bisa ditambahkan dengan sahih atau garis miring atau dalam kurung salim. Ini supaya lebih jelas. Baik. Nah, kemudian terkait dengan tadi sulasi mujarrad bab yang pertama dilihat wazannya tersebut, yakni pada ya sesudah garis itu ya, garis batas itu. Nah, kolom yang pertama ini adalah bentuk mawdi dari atas ke bawah ya, itu bentuk mawdi satu kolom ini. Kemudian kolom yang kedua ini yang bentuk mudhari'nya. Ya. Kolom yang pertama bentuk fi'il mawdi dan kolom yang kedua adalah bentuk fi'il mudhari'. Nah, di sini bisa dilihat untuk tadi menentukan melihat masing-masing bab dari sulasi mujarrad ini. Ini bab yang pertama, perhatikan mawdi dan mudhari'nya. Pada wazan sahih fa'ala yaf'ulu. Ya kan sama dengan yang tadi ya, dicontohkan dengan yang dari Aizi tadi. Fa'ala yaf'ulu. Ain kalimah pada mawdi fathah, ain kalimah pada mudhari' dhammah. Kemudian contohnya pada baris yang kedua yang sahih salim, nasara yansuru. Ya, nasara yansuru. Sama ya. Contohnya tadi. Baik. Ini bab yang pertama. Ini dulu ya untuk selanjutnya ataupun yang berikutnya nanti sambil berjalan insyaallah akan dijelaskan satu persatu. Kemudian melompat yang berikutnya al-babu tsani, bab yang kedua. Minas sulasiyil mujarradi, dari fi'il sulasi mujarrad. Sahih atau wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala pada madhi ain kalimahnya fathah, yaf'ilu pada mudhari ain kalimahnya kasrah. Ya, fa'ala yaf'ilu, bab yang kedua. Contohnya baris yang kedua sahih yakni salim, daraba yadribu. Daraba yadribu. Contohnya juga sama. Daraba yadribu. Ya, ini bab yang kedua. Ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman yang keempat. Halaman yang keempat dan kelima. Al-babu salitu, bab yang ketiga, minat sulasiyil mujarradi, dari fi'il sulasi mujarrad ini. Wazannya, baris yang pertama, fa'ala yaf'alu, pada madhi, ain kalimahnya di fathah, pada mudhari', ain kalimah juga fathah. Fa'ala yaf'alu. Kemudian contohnya, yang sahih, yang salim, disebutkan di sini fataha yaftahu. Ya, fataha yaftahu. Ya. Dan tadi disebutkan untuk yang bab yang ketiga ini disyaratkan atau keadaan demikian ketika ain kalimah atau lam kalimah berupa huruf halak. Nah, pada contoh ini fataha yaftahu lam fi'il, lam kalimah adalah huruf ha. Ya, fataha. Ya, huruf ha pada lam kalimahnya. Dan ha tadi termasuk salah satu dari huruf halq. Ya, sehingga di sini dia mengikuti bab yang ketiga. Fataha yaftahu fa'ala yaf'alu. Ini. Ya. Kemudian berikutnya al-babur rabi'u, bab yang keempat, minat thulatsiyil mujarradi. Wazannya fa'ila tadi, ain kalimah pada madhi di kasrah, fa'ila. Maka apa mudhari'nya adalah yaf'alu. Yang umum yang banyak ya, fa'ila, maka mudhari'nya akan menjadi yaf'alu. Contohnya yang sahih salim, arima ya'lamu. Alima ya'lamu. Ya. Pada madhi ain fi'il di kasrah alima, pada mudhari' ain fi'il di fathah ya'lamu. Ya. Yang berikutnya, halaman berikutnya. Halaman ke-6 ke-7. Al-babul khamisu, yang tengah-tengah itu ya, al-babul khamisu minat thulatsiyil mujarradi. Bab yang kelima dari thulatsi mujarrad. Ya. Bab yang kelima dari thulatsi mujarrad. Wazannya yang disebutkan fa'ula yaf'ulu. Ya, madhinya fa'ula, mudhari'nya yaf'ulu. Ain kalimah, ain fi'il, dhammah pada madhi dan juga dhammah pada mudhari'. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian contoh untuk yang sahih, yang salim, hasuna yahsunu. Ya, hasuna yahsunu. Dan juga contoh yang lain, masih sahih, salim, dhuma yabhumu, januba yajnubu, syaju'a yasju'u, jabuna yajbunu. Banyak contoh di sini untuk yang fa'ula yaf'ulu ini, untuk yang sahih, salim. Ini. Jadi, ain kalimah atau ain fi'il, dhammah baik pada madhi maupun pada mudhari'. Ini menjadi bab yang kelima. Dan satu bab tambahan tadi, yang syarat dari bab keempat, dijadikan bab yang keenam pada halaman berikutnya, halaman ke-8 ke-9 dari tasrif, dari amsilah tasrifiyah ini. Al-babu sadisu minat thulatsiyil mujarradi. Bab yang keenam dari thulatsi mujarrad, yakni wazannya fa'ila pada madhi, yaf'ilu pada mudhari'. Jadi ain fi'il pada madhi kasrah fa'ila, dan ain fi'il pada mudhari' juga kasrah yaf'ilu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Dan contoh yang ditunjukkan yang sahih salim, yakni hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Dan di sini juga bisa dilihat hanya dua contoh menunjukkan apa? Memang dia jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan 5 bab yang sebelumnya. Dilihat secara umum saja ya, pada masing-masing bab sebelumnya tadi contohnya kan banyak, relatif banyak. Bab yang pertama, kedua, tiga, sampai keempat itu contohnya banyak, relatif banyak. Adapun pada bab yang keenam, di sini hanya ditunjukkan dua contoh, yang satu salim, yang satu misal. Menunjukkan apa? Ini memang sangat sedikit fi'il yang mengikuti bab yang keenam pada thulatsi mujarrad ini. Ya. Baik. Itu yang thulatsi mujarrad. Kemudian yang berikutnya, sesudah bab yang keenam tadi, di bawahnya disebutkan babur ruba'iyil mujarradi. Bab ruba'i mujarrad. Ruba'i yang aslinya 4 huruf. Ya, huruf aslinya ada 4. Kemudian mujarrad ya, masih murni, tidak ada huruf tambahan. Wa huwa babun wahidun. Dan dia, ruba'i mujarrad ini hanya ada satu bab. Hanya ada satu bab saja. Disebutkan wazannya fa'lala yufa'lilu. Ya, fa'lala bentuk maudhinya, kemudian mudhari'nya menjadi yufa'lilu. Ya, kemudian contohnya yang sahih, yang salim, dahraja yudahriju. Sama dengan contoh yang tasrif al-izri tadi, dahroja yudahriju. Dan ditambahkan masdar sesudahnya dahrojatan wadihrojan. Itu masdar ya. Ini bab ruba'i mujarrad. Hanya ada satu bab ini saja. Baik. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam tasrif al-izzi tadi, ya, kemudian ditunjukkan contoh-contoh ya pada amsalah tasrifiyah ini. Baik. Ini sekilas atau sebagai permulaan itu dulu. Ya, nanti yang berikutnya insyaallah ya sambil melanjutkan pelajaran yang sesudahnya, tentunya semuanya juga akan disampaikan, dibahas satu persatu insyaallah. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Jadi tasrif itu bagian dari ilmu sorof. Iya, tasrif itu bagian dari ilmu sorof. Lebih cenderung ke penerapan, ya. Dari bentuk ini menjadi bentuk ini, ya. Ini. Bagian dari ilmu sorof, ya. Baik. Jadi kalau ilmu sharaf yang mempelajari faedah-faedahnya, bentuk-bentuk yang beraneka macam dan seterusnya. Adapun tasrif dia ini mempelajari cara perubahannya bagaimana, dari bentuk ini ke bentuk ini perubahannya bagaimana, ke bentuk ini perubahannya bagaimana. Jadi lebih ke pembentukan, cara pembentukannya atau perubahannya dari maudhi menjadi mudhari dan seterusnya. Ini pada pembahasan tasrif lebih ke itu ya, ke proses perubahan ataupun pembentukan ya dari asal kata menjadi kata yang lain seperti itu. Adapun sharaf itu lebih umum ya, mencakup semua apa yang sudah dibahas pada ilmu sharaf yang sebelumnya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, yang disampaikan? Tanya. Iya. Ketiga nama empat itu sebenarnya sama-sama wajan tiap kali. Iya. Itu terus. Kaitannya sama ya. Karena di air dan lam kalimatnya itu huruf-huruf kalau saja. Untuk yang bab tiga. Bab tiga saja. Untuk yang bab empat tidak. Jadi yang huruf halq tadi itu hanya pada bab yang ketiga saja. Ya. Yeah. Untuk yang bab ketiga itu yang ada apa syarat atau ada keadaan di mana ain fi'il ataupun lam fi'il itu berubah huruf halaq. Itu hanya bab yang ketiga. Adapun bab yang keempat tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Baik. Dan di sini yang disebutkan ya dari kitab ini tasrif izi maupun amsalah di sini yang mudah dipelajari, yang mudah difahami insyaallah ya. Jadi tidak terlalu rinci, tidak terlalu mendalam sekali tidak. Di sana ada pembahasan yang lain, pembahasan tasrif juga sama, tasrif seperti ini juga sama. Tetapi lebih rinci lagi, lebih ya kalau mungkin kita katakan mungkin akan lebih rumit lagi. Kenapa? Karena nanti pembagian bab itu ternyata juga bisa didasari oleh makna yang terkandung dari fi'il-fi'il tersebut. Misalkan bab ini terkait dengan makna-makna yang menunjukkan makna seperti ini, itu juga ada yang semacam itu. Tapi itu mungkin terlalu sulit nanti bagi kita. Kita yang mudah dulu yang bisa, yang penting perubahannya dulu yang nampak ya, dari lafal-lafal itu perubahan-perubahan dulu ya, adapun secara makna nanti bisa sambil berjalan mungkin bisa diamati dulu ya. Ada yang membahas sampai sedetail itu, serinci itu, sampai dengan makna-makna yang terkandung pun nanti akan juga apa ikut disebutkan atau ikut dibahas dalam bab-bab ini tadi, pembagian bab. Kalau ini kan sekedar bab yang ketiga ada huruf halaknya. kan mudah untuk mengenali huruf halq ya, ada 6 tadi ya. Jadi mengenali, mempelajari yang mudah dulu, yang nampak jelas ya. Adapun kalau makna kan tentunya harus minimal ada kamus atau menghafalkan arti dan seterusnya, itu lebih sulit. Ya itu untuk mungkin tingkat yang lebih lanjut nantinya. Ya. Tapi untuk saat ini kita pelajari apa yang mudah, yang insya Allah juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita mempelajarinya, memahaminya dan menghafalkannya. Jadi paling tidak kita menghafal, ya, mempelajari istilah-istilah yang ada, yang mudah, yang ringkas, kemudian menghafalkan dari wazan-wazan ini, dari bentuk-bentuk ini, perubahan-perubahan ini. Ya, jadi wazan itu seperti ya orang belajar matematika ada rumusnya ya, A plus B sama dengan C, ada semacam itu. Wazan nanti tinggal diterapkan. Wazannya seperti ini, ada contoh seperti ini. Nanti kalau ada kata-kata yang lain yang semisal dengan wazan tersebut atau yang semisal dengan contoh tersebut, maka perubahan kata yang lain ini akan sama dengan wazan, akan sama dengan contoh yang ada. Tinggal menyesuaikan fa kalimah mana, ain kalimahnya mana, lam kalimahnya mana, tinggal ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah memegang apa kuncinya ya, untuk tasrif ini, insya Allah akan lebih mudah dalam menerapkan pada kata-kata yang lain. Ya, ini sebagai salah satu ilmu dasar ya, bahkan yang paling dasar dalam ilmu bahasa Arab, tasrif ini insya Allah. Sehingga ya, kita berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan tentunya selalu meminta pertolongan Allah Ta'ala untuk dimudahkan dalam mempelajari dan memahami ilmu bahasa Arab ini, terkhusus ilmu tasrif ini. Wallahu a'lam, walakum minkum kekurangannya. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.